خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود tunggu saatnya hai yahudi tentara Allah akan kembali tunggu saatnya hai yahudi tentara Allah akan kembali kobarkan perang suci bebaskan seluruh negeri kobarkan perang suci bebaskan seluruh negeri khaybar khaybar ya yahud jaysh muhammad sofa ya assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita bersama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberi kepada kita berkumpul pada malam hari ini dalam satu sesi soal jawab akhir. Mudah-mudahan kehadiran kita di sana ini terhitung sebagai satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wataala yang tidak akan lihat keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah pada yang bermasyarakat nanti. Jadi saya tidak sempat nak buat tazkir untuk ceramah. Di sini sudah Zuhur sebelum balik ke Terengganu kita soal jawab agama dia. Ya. Santai. Baik, kita terus pergi ke soalan yang pertama. Oh, banyak kan ni. Soalan pertama, ayah saya baru saja meninggal dunia pada usia 88 tahun. Ramadan tahun lalu dia tidak berpuasa kerana dia rasa was-was oleh sebab kerap muntah dan berkahak. Lagipun kami tahu dia memang uzur memandangkan usia yang lanjut dan tidak berdaya untuk puasa. Jadi ada hari yang kami melarang dia dari berpuasa. Dia telah membayar fidyah untuk 30 hari puasa itu dan tidak menggantikannya. Perlukah kami waris berpuasa ganti untuk hari yang ditinggalkan puasa itu? Atau cukup sekadar membayar fidyah saja? Baik, soalan pertama, ayat ini tua dah, 88. Macam Hakluk Putrajaya. 88 tahun. Jadi tak boleh puasa dan dinasihatkan tidak puasa. Jadi telah bayar fidyah 30 hari, 30 cepat. Adakah kena ganti juga puasa? Baik. Dia rekan-rekan yang meninggalkan puasa kerana uzur ni dua. Yang pertama, sakit. Tapi sakit tu biasanya sembuh. Kadang yang macam tu kena khabar. Umpama aksiden. Aksiden orang muda lagi baru 50 tahun. Aksiden patah kepala. Patah kepala sakit sangat tak boleh nak puasa 3 hari. Kalau macam tu, dia kena ganti selepas raya. Tapi kalau uzur sakit tua. Sakit tua ni biasa pada adat dia tidak akan sembuh. Maksudnya tak akan jadi muda lah. Semakin hari, semakin tua. Jadi kalau macam tu, masuk dalam firman Allah wa'alaladina yukikunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tak mampu dah kerana sakit tua, maka dia tak apa, tak berpuasa, tak payah qada, cuma bayar fidyah. Jadi dah telah bayar fidyah, memang dia sakit tua, tak payah lagi diganti oleh para waris. Soalan seterusnya. Saya dengan selama dua orang ustaz berlainan di tempat yang berlainan. Mengenai doa setiap anggota wudu. Doa ini dua variasi. Yang kedua ustaz sebut misalnya, untuk anggota wudu yang sama, contoh untuk anggota wudu tangan doanya, doa untuk tangan kanan dia membuka madan tangan kanan, dan untuk tangan kiri supaya tidak membuka madan tangan kiri dan barakah. Mendoa supaya tangan kita yang puni Allah dan kembalikan kepada Allah. Mana satu doa yang betul dan sahih? Jawab yang kedua-dua ini bukan daripada hadis sahih. Masalah doa daripada hadis wa'i. Doa ketika wuduk masuk muka, kita minta Allah selamatkan muka daripada api neraka. Masa basuh tangan, minta Allah beri suratkan ke tangan kanan, jangan ke tangan kiri. Doa-doa ni hadis do'aif. Hadis do'aif, nampak? Boleh diamalkan. Sekarang ada satu salah faham yang baru. Banyak orang mengajar dalam TV internet, hadis do'aif tak diamal. Ni cukup salah. Dia tiga pendapat tentang beramal di doa. Jumhur ulama muhaddisin dan ulama fiqh mengatakan harus. Umpama kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar depan sekali. Bukan Haji Nawawi yang bawa orang umrah. Imam Nawawi. Dia kata yajuzul amal bil hadis dhaif, harus kita beramal dengan hadis dhaif fil fadha'il untuk benda-benda sunat seperti ini. Faham? Eh, malam yakun maudhu'a selama tidak hadis maudhu', hadis rijal, hadis karuh. Jadi masalah ni boleh diamalkan. Nah, siapa tak amal, dia telah berpegang dengan hadis yang sahih. Siapa yang beramal, dia ikut hadis dhaif, dibenarkan oleh ulama. Nah, jadi benda ni bukan syarat wuduk, bukan wajib wuduk. Nah, jadi yang kata tangan ini supaya kembali kepada Allah, ini tidak ada dalam hadis dhaif. Walau bagaimanapun, kata ulama, orang tanya kepada Syekh Al-Zahar, tidak ada hadis, tapi bila kita beramal, kita basuh anggota tu, kita minta selamat. Contohnya dalam hadis doa yang kata, tangan kita ni bila kita berdoa, kita minta supaya dapat keratan tangan kanan. Dalam hadis doa yang kata macam tu, tapi kita reka satu doa. Ya Allah, minta lah tangan aku ni baik kepadamu, jangan tangan aku buat dosa. Tak ada dalam hadis, tak salah doa macam tu. Eh, jangan kita ikut, itu adalah sunnah sudah. Eh, jadi selesai masalah. Soalan seterusnya. Seringkali terjadi perbuatan jemaah bersama atau dari imam. Apa hukum? Berapa pada jarak masih jemaah dengan imam? Soalan pertama. Dia kata biasanya berlaku. Imam dengan makmum sama. Kadang-kadang potong ke imam. Baik, kita bagi kepada sunnah dulu. Kata Rasulullah SAW, Jumilal imam yuktamabi. Dijadikan imam supaya diikut. Bukan diiming-iming. Nampak? Bukan formula uang, bagi potong. Nah, mana ikut belakang? Bila ikut belakang, nama imam buat, baru kita buat. Nampak? Barulah mudah. Contohnya, kita tak kenal jalan, cari rumah. Kita pergi satu tempat. Kampung tu kita tak sampai lagi. Kita pun tanya orang. Nak, kenal tak rumah Pak Mak? Nah, dia pun kata ginilah, awak pergi straight, lepas tu ada simpang kanan masuk, lepas tu kiri, lepas tu juta sekali kanan balik, lepas tu kiri dan kanan dua kali, kiri tiga kali. Kita kata air pening pandai lah. Nampak? Sekali ini dia pun betul gini, last sekali depan rumah dia dekil. Betul. Kita air pening lah ni. Last kali ginilah, awak tu dah tunjuk boleh tak? Dia kata, okey, saya bawa kereta, awak ikut belakang. Kita yang nak ikut ni, kena ikut belakang. Betul tak? Tu jemaah. Dia baru dua kali konak, kita pergi potong dia. Faham? Senang. Jadi dia nak langsung ikut macam mana, dia kita pergi potong dia. Atau jangan sendiri. Nampak? Duduk sebelah. Nah, macam awak ni, sebelum post let, formula wang, duduk sebelah. Jadi nak tunjuk payah atau pergi potong, nak potong nak tunjuk orang ni. Hak tu kata bodoh semua, saatnya aku suruh ikut belakang, pergi potong. Lala buka jemi, hei, kanan, hei, kanan. Jadi pada waktu makmum duduk belakang. Nabi kata, iya, kabbara fakab biru. Bila imam telah takbir, maka baru kamu takbir. Jelas sini. Nampak? Kabbara fi'il amr. Mana perbuatan yang telah selesai. Bila imam selesai takbir, Allahu Akbar, baru kamu kata Allahu Akbar. Dan rakaat pula, iza raka'a farka'u. Bila imam telah pun rakaat, telah rakaat bukan baru turun, telah siap rakaat sempurna, farka'u baru rakaat. Wa iza sajada, bila imam telah turun dari ke bumi, fasjudu, baru kamu sujud. Itu yang terbaik. Jadi sebab tu ulama-ulama fiqh sekolah kita, siapa yang buat macam tu, sunnah. Terbaik. Tapi kalau dia imam baru turun, dia pun ikut tapi tak potong, hukumnya harus. Kalau sama-sama turun, masyruh. Turun dulu dari imam, haram. Hak ni paling berat. Nabi kata ala yaqul ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yahawil Allah ra'sahu ra'sal imam atau kama qala. Siapa yang turun kepala dulu dari imam, maka Allah akan tukar kepalanya dengan kepala keldai di hari kiamat. Nampak? Dapat kepala keldai. Jadi tengok pada masa ini ramai kepala keldai. Oh, ni Syekh Anju ni, Syekh Tuan Tuan Imam. Jadi jaga-jaga. Sebab karma berlaku. Tuan Imam tak habis hidup dia dulu. Allah. Lama-lamanya bila dia jadi imam kepada latih. Nah, dia pun makmum ikut imam. Nah, supaya jangan memandang-mandang. Nah, soalan seterusnya. Apakah hari-hari jemaah ambil masalah dan jemaah sudah habis separuh waktu tanya akhir pada sujud terakhir, apakah hukumnya? Baik, masalah sujud lama seorang diri. Kalau semayang seorang diri, afdal sujud lama. Macam Imam Mujahid, orang yang mampu pakna seorang yang ditafsir. Ini suka sujud lama, semayang tahajud. Bukan semayang jemaah, semayang tahajud. Akhirnya Allah beri kepada dia, mati dalam sujud. Dengan sujud yang terakhir, mati. Eh, mayat tengah sujud. Nah, ha, kita nyucok lah, dapat. Nak dapat, nak tak mati dalam sujud. Nak, ha, no. Ni mati tengah bilang litih. Tengah bilang orang Islam. Nah. Ha, jadi, ha, jadi sujud lama untuk sembahyang seorang. Nah, kalau jadi imam sujud lama, makruh. Kalau solat, jamaah. Pasal orang nak ikut. Nah, eh. Kalau jadi makmum, boleh sujud lama sedikit dari imam. Tetapi jangan lama sangat, batal. Tak kat mana batal? Ulama sebut, umpamanya dalam kitab majmuk. Jika imam orang lain sudah habis membaca tahiyat, iaitu sekurang-kurang tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad. Imam dalam tahiyat, makmum masih lagi seorang. Sujud, batal solat makmum. Kerana apa kita panggil fahish taqallub. Perbezaan dengan orang lain, buruk rupanya. Orang duduk tayak batu dia, tumbing satu. Macam burung tinggi. Satu orang macam tu. Ha, ni ulama sebut. Nah, batal. Jangan lama. Nak sujud lama, semayang seorang. Malam-malam sekarang. Tiga tahun tak bersujud. Nah. Soalan seterusnya. Betul ketika isteri tidak membelakangkan suami, dia dilaknat oleh malaikat dari malam sampai pagi. Ini pula itu si suami yang tidak membelakangkan isteri. Pulak jauh. Bahas mayang tidak laju. Baik. Dia tanya, betul tak suami tidur, suami isteri mesti belakang. Kena laknat sampai ke pagi. Jawabnya ada yang betul, ada yang tidak betul. Hak mana yang betul? Yang betulnya jika isteri itu membelakangkan suami, nampak? Kerana atas dasar derhaka kepada suami. Dia tak suka ke suami, nak umpama sebelum tidur suami ada nasihat dia atau tegur dia, dia pun marah ke suami, pusing belakang. Inilah yang masuk dalam hadis, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Kena laknat oleh malaikat sampai subuh. Tapi pusing belakang bukan kerana marah suami, tak ada apa-apa dah. Tidur, takkan duduk gitu semua tidur. Bukan macam askar lah, pulih balik. Eh? Mula-mula molek, tidur. Lepas tu musim itu, musim ini. Atau suami sendiri dah tidur ni, pasal baru sakit. Kena pusing lagi kiri. Nah, ha, ataupun suami yang suruh pusing kena lah. Pasal aku tengok muka mu migal. Nah, ha. Jadi tak ada masalah. Yang kata tak boleh, pusing belakang, beci ke suami. Itu saja yang betul. Jangan kata bila pusing belakang, kena lanak. Tak betul. Eh, pusing belakang kerana benci kepada suami. Eh, ha, sebab tidur ni mula-mulanya sunat tidur mengandak muka suami. Faham? Walaupun suami tak mengandak muka isteri, suami paling tergobok. Isteri sunat dulu, mula-mula tidur. Dengar lah orang kuang. Eh? Ha. Takut hanggut-hanggut-hanggut dah buat pula. Eh, sunat mengandak muka. Eh, tapi benda ni biasa kita tengok masa baru-baru kahwin kan. Nah, ha, kan baru kahwin kan mengandak, mengandak muka tidur kan. Belaga hijau. Sini. Jadi tidur gitu. Sebab apa? Bila tua sikit anak 2-3 orang pusing lain. Memang itulah. Al-alamu mutafajirun. Alam ini dia berubah-ubah. Dulu suka nasi lemak, dia ni suka roti canai pula. Nampak? Itulah jenis manusia. Jangan kita berubah agama dan keimanan dan ketaatan kita sudah. Hmm? Ha, jadi molek ni itu beradak muka. Ha, ha, tapi tak boleh nak buat guali. Eh? Ha, dia baru kahwin masuk ke belaka. Nah, ha, baru kahwin, dua tiga hari baru kahwin. Yang yang jangan paling sana, tidur paling mukaan. Nampak? Ay, kali tu paling sana, ay, jadi tak tak boleh tidur. Nampak? Ha. Cuba paling. Bila anak tiga orang dah, yang yang paling sana. Kalau paling muka air, tengok muka you jadi tak boleh jadi tidur. Ha, ni tu. Orang lagi tidur lah. Ne? Ha, dia sekejap je. Cara payah nak cari suami yang penyayang macam hamba ni. Jadi hadisnya begitulah. Paling belakang kerana marah ke suami baru kena laknat. Kalau paling belakang saja-saja tidur tak ada masalah. Soalan seterusnya, Dari rumah dia ada wuduk, tiba di ofis dia salam dengan suami, bakal tak wuduk isteri untuk dia menjadikan salat duha. Masalah wuduk, masalah batal sentuh dengan isteri, benda tiyah-tiyah, tidak berlaku ijma' ulama. Satu mazhab saja kata batal sentuh dengan isteri, mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun Hanbali, Hanafi dan Maliki dikaitkan dengan syahwat. Nah, Imam Syafi'i syahwat tak syahwat sentuh batal. Kerana mereka mentafsirkan ayat al-aula mustumul hisab. Sentuh saja batal. Nampak? Maka mazhab lain tak batal. Jadi kalau kita nak beramal supaya keluar daripada khilaf, sentuh isteri ofis, kita ambil wuduk juga. Itu yang terbaik. Kalau kita tak ambil wuduk, boleh taklid pada mazhab yang mengatakan selagi tidak syahwat, tidak batal wuduk. Nampak? Tetapi kita duduk dalam perselisihan ulama. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada perkhilafan itu lebih baik. Nah, tapi kita tak boleh nak marah orang. Dia tentu sendiri tetap terus ambil semayang tak batal. Kerana perkara ni khilaf. Benda yang khilaf bukan perkara mungkar. Mungkar ni an-nahyu anil mungkar, benda yang haram dengan ijma' ulama. Nah, baik, selesai masalah. Terangkan dengan hukum orang yang melewatkan solat. Contohnya solat zuhur kemudian itu tak ramah dia di solat asar pula. Dua dalam satu. Dia buat macam ni sekali. Baik. Solat ni dia ada beberapa waktu. Dia ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawab, ada waktu makruh, ada waktu tahrim. Contoh sembahyang zuhur. Baik. Sembahyang zuhur bila masuk waktu, kita pun sembahyang ramai-ramai. Itu adalah paling afdal. Kemudian masuk waktu zuhur, katakan 1:30, kita tak semayang lagi kerana ada kuliah, kita semayang pukul 2, diharuskan syarak. Yang masuk dalam larangan, apabila dekat nak masuk waktu asar, tapi masih sempat semayang selesai, baru masuk waktu asar, dipanggil waktu itu makruh. Semayang kita tak ada kena-mengena, dapat pahala, tapi perbuatan kita semayang pada ketika itu makruh. Baru semayang dah masuk waktu lain, nah haram perbuatan tu, melainkan terlupa atau tertidur. Soalan seterusnya, bagaimana sekali solat dan doa perempuan tidak menutup aurat, tidak pakai tudung tak, atau pakai baju ketat dan jarang-jarang? Ini pun juga banyak berlaku perselisihan di kalangan orang awam, di kalangan ulama tak ada masalah dah. Perempuan yang tak pakai tudung, solatnya diterima insyaAllah. Perbuatan yang tak pakai tudung itu ditanda sebagai satu kesalahan. Dia ada beberapa saja amalan yang kita buat, solat tak terima. Contohnya makan haram. Dan usaha ni haram, daripada wang haram, dan seumpamanya, maka tak terima ibadah semayang. Bila semayang tak terima, maka segala amalan lain tidak terima. Contoh, di antara yang Islam, solat yang dia terima, isteri yang derhaka kepada suami. Nah, ataupun suami yang meninggalkan isteri dan anak tanpa nafkah. Nampak? Ada lagi pemimpin yang menipu rakyat yang di bawahnya, tak diterima solat. Jadi kalau tak tutup aurat masih diterima solat. Tak ada ulama muktabar kata solat tak terima. Cuma perbuatan tak tutup aurat pakai baju ketat tu nak merugikan dia. Pakai baju ketat rugi. Kok mana rugi? Pasal ditulis dengan satu kata lah. Dah ada untung tak? Orang lelaki untung tengok. Oh tu saja lah. Jadi sebaik-baiknya kita tutup aurat. Nak tutup aurat ni sebenarnya mencantikkan kita, bukan menghodoh. Tak ada pun amalan dan perintah ajaran agama kita ni menghodohkan kita. Dari tengok mak kita, tok kita, nak dia pakai tudung, nak dia makan huluk penuhi, kan sama yang itu. Kita tengok dia buang tudung macam hati bubur. Nampak? Bila masuk tudung, comel, nampak manis. Itu tudung mencantikkan. Kita ni, Allah cipta, dia memang dia tahu dah. Dia letak satu daripada benda yang sangat kita ingin, kelihatan cantik. Mesti ada pada setiap orang. Orang Dayak pun nak comel, tapi dia tak pandai. Dia pun daunnya, tak hidung pun. Jadi dia tak comel juga. Padahal dia nak comel. Maka nak comel ikut perintah agama. Ni nak comel, tapi orang tengok hujung siang dia. Nak lawa, orang lelaki nak bergaya. Memang perintah agama. Pakai seluar semak, baju semak, rambut pun sikat lawa, letak minyak. Itu perintah agama. Tapi tak kena, ikut orang tak lawa, ikut orang putih. Orang putih luar pendek, luar pendek tak lelaki. Nak robot ni tak apa, tinggi sama. Nak putih lepuk putih, kita keting sama karak dengan air sobat. Nah, jadi tak comel. Jadi nak comel, perancang agama. Nah, soalan seterusnya, apa hukum kita menyimpan daging korban dalam yang dalam kemasan yang lama, beberapa minggu dalam peti sejuk? Setengah orang kata kalau kita simpan, berarti kita mampu dan tak layak untuk terima daging korban tersebut. Baik. Orang ini terima daging korban. Orang bagi dia daging korban. Lepas tu dia simpan lama. Eh? Dia kata 2 minggu dalam peti sejuk. Tak ada baik peti sejuk, peti panas pun tak ada masalah. Eh? Baik. Hukum ini banyak berlaku perbalahan di kalangan orang Allah. Ada kata boleh simpan 3 hari, ada kata 3 minggu, ada kata 3 bulan. Jawabnya lama mana kita nak simpan pun boleh. Tak ada masalah. Sama ada yang memberi tuan punya korban atau yang menerima korban. Cuma dilarang orang yang berkorban. Kita korban daging tu kita tak bagi pada orang miskin. Simpan dilarang. Makruh. Mak, orang miskin ada tak bagi. Makruh. Tak bagi langsung sampai bila-bila. Tak sah korban dia. Itu saja dilarang. Untuk bahagian fakir miskin. Tuan punya korban dia ada bahagian dia untuk makan ambil berkat. Hak bahagian dia nampak boleh simpan lama mana pun. Begitu juga kita orang bagi daging korban. Sama ada kita orang miskin atau orang biasa dapat daging korban. Kita boleh simpan. Tak mau makan lagi, nak makan bulan depan. Boleh. Itu jawapan daripada ulama-ulama muktabar. Jangan balik hal lepas ni. Eh? Dah lama mana boleh simpan tu? 1,000,000 tahun. Sebab saya kata setahun kat kira saya dah kali 2 tahun. Kita buat itu, kita pun 1,000,000 tahun. Nah, ini sebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami. Fatawa Yilfi Al-Azhar. Ada sebut. Nah, mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanbali ke, selama-lamanya boleh simpan. Nah, kamu tak mau makan, sudah. Makruh, mau simpan tak makan, kerana ini daging barakah. Soalan seterusnya. Selain perbuatan wajib haji dan perbuatan lain, apakah bentuk pengisian ibadah lain yang boleh dibuat untuk mengisi waktu sepatutnya dimanfaatkan bagi salat fardu, salat sunat dan baca Quran? Iaitu seperti tarbiyah tahmid dengan khutbah Arafah, berdoa, itikaf dan sebagainya. Jawabnya, itulah ibadah-ibadah yang sangat dituntut kalau kita buat haji ataupun umrah berada di Mekah. Nah, tawaf sunat siapa mampu buatlah. Bukan buat umrah, tawaf sahaja. Abi tawaf semayang belakang Hijr Ismail. Lepas tu tawaf pula. Nampak? Biar banyak tawaf. Semayang belakang Hijr Ismail berdoa dekat Muntazam. Eh? Semua tu ada kelebihan dah. Maksudnya kita nak tambah benda lagi. Tak payah tambah dah. Dah terlampau hebat dah ibadat ni. Tawaf semayang belakang Hijr Ismail. Apa benda ni? Niat iktikaf Masjidil Haram baca Quran. Inilah amalan para sahabat. Nah, mana kita dapat hal terbaik dah. Dah nak benda ni. Kalau kita makan kaki, nak beli wajah. Kalau dapat wajah, nak beli Exora. Nah, ni Bugatti Veyron. Nampak? 6 juta suki. Tak ada benda dah sana. Habis tu juga niat malam. Dia kata mu ni boleh makna talbiah dah. Boleh tawaf dah. Boleh semayang belakang Hijr Ismail. Kalau duduk di Madinah, semayang dekat Raudhah dah. Nak lebih dah bagi dia. Tak ada lebih dah lah. Mana buat waktu lah. Cuma jangan nak banyak. Tengah orang dia nak banyak. Bila siapa nak buat banyak. Ni bid'ah. Bukan nak buat banyak. Nak buat. Mudah-mudahan Allah terima. Banyak atau sedikit. Buat sekadar mampu. Ada orang dia berlawan. Pergi umrah 2 minggu. Aku hebat boleh buat tiap-tiap hari umrah. Mudah buat cetak 6 kali. Aku 12 kali bawah. Ni bodoh lagi. Bukan berlaku begitu. Buat sekadar mampu. Tak pergi umrah. Duduk dalam Masjidil Haram. Iktikaf baca Quran. Soalan seterusnya. Apakah ini ayat Quran yang boleh dibaca dalam keadaan haid? Contohnya bolehkah dilapas surah-surah pendek tak ayat lazim dan surah panjang yang diamalkan satu dalam keadaan suci? Baik. Ayat Quran yang datang dalam hadis disuruh kita amalkan untuk tidur atau doa, boleh baca. Contoh doa, siapa yang nak makan, nak sebut bismillah. Maka bismillah ayat Quran. Nampak? Maka kita bacalah bismillah banyak mana pun atas nama doa, boleh. Bila kita tengok satu musibah, sunat kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat Quran. Maka kalau dalam haid dalam junub, bila berlaku musibah 6 kali baca tak ada masalah. Begitu juga dengan surah Nuh. seperti Nabi kata siapa yang nak tidur. Kemudian dibaca tiga kul. Nampak? Lalu ditiupkan pada tangan, disapu pada badan. Allah jaga daripada sihir. Nah, jadi bila begitu datanglah hadis suruh kita amalkan sebagai diri hidup dalam haid, dalam junub boleh baca penuh tiga kul. Nah, ha. Contoh tiup di tangan. Sebab kalau masa kita hidup ni, masa kita jaga memang kita orang dah buat kita. Tapi mari ke belakang katok habis kita. Kita tak wanggu black bag. Nampak? Ha, kalau tiga orang mari ke depan, kita boleh lawan. Pak, kita lari. Nah, black bag, dia cakap tiga dia. Nah, tapi kalau black bag tu orang katok ke belakang, tak jadi apa kita. Jumpa menimbang kita. Nah, ha. Tapi kalau tiga, tak boleh lawan langsung. Nah, sebab kita di dalam tidur. Maka dalam tidur, serah pada Allah. Tiga kul, tiup di tangan, sapu di badan. Jadi, bila itu ulama kata, penuh kita baca, satu surah jadi tiga surah penuh dalam haid, dalam junub, boleh baca. Cuma jangan niat baca Quran. Boleh amal, eh? Ha. Baca penuhlah. Kul huwallahu ahad, Allah samad. Jangan tiga kul. Nah, macam tu. Eh? Ha, jadi tiga wajah. Jadi penuh. Kul a'udzu birabbil falaq. Nampak sapa habis. Nah? Baik. Dalam keadaan ihram dilarang makan wangian. Adakah satu mandi shampoo dalam kategori wangian? Sebab satu sangat perlu lima wanita yang haid untuk bersihkan diri dari kotoran haid. Jawabnya, ya. Sabun tidak dilarang. Yang dilarang, sabun yang wangi. Jadi sabun biasa dengan sabun wangi ada beza tak? Sabun wangi ni kita mandi lepas tu bau sebok. Oh sedap. Sabun dia wangi. Oh aku tak main barang kawan bau. Main bebas. Dah. Ha, jadi sabun wangi tak boleh. Nampak? Sabun yang tidak wangi saja. Ya? Ha, bukan kata tak boleh bersih. Ya? Boleh bersih. Tapi jangan guna wangian. Sama ada wangian jenis semburan. Atau wangian jenis sabun. Atau wangian jenis dolan terang. Kita masuk dalam-dalam. Tak boleh. Tak boleh. Dalam satu kuliah oleh mantan Imam Masjid Negara, dia berkongsi pengalaman jadi Imam Surah Asar dan rombongan Imam Masjid Haram. Imam Masjid Negara ditempelak oleh Imam Masjid Haram. Kenapa kau boleh Masjid Negara? Itu buat binaan. Dibumbungkan. Itu perbuatan haram. Sama juga kita boleh bukan Masjid Negara. Ada buat tinggi dari arah tanah. Benda-benda yang ada di pelbagai sekeliling kubur. Adakah sama jatuh punya pada makam Rasulullah? Adakah ini sama seperti Allah Ta'ala kenaki atas makam Rasulullah yang besar di Saudi? Hukum buat binaan pada kubur. Tai, mama, sekeliling datang kubur. Ini boleh arah tanah, tanah pokok atas kubur. Ha. Ni masalah kena dengar molek. Hukumnya haram buat binaan dan rumah di tadi kubur jikalau tanah itu tanah kubur wakaf. Nampak? Tanah itu wakaf untuk semua orang Islam. Pok kita mati, mok kita mati, kita buat binaan. Haram. Waktu haram. Kalau tanah tu sendiri, makruh. Ha, inilah mak jawab dah. Nah, tanah sendiri, suami kita mati sayang anak, tak tanah kubur, tanah tepi rumah kita. Nah, kita pun buat binaan dengan batu. Tanah kita, makruh. Nah, ha. Kemudian, yang kata dikubur di masjid-masjid, nah, tengok tu tanah siapa tu di masjid. Kalau tanah tu tanah wakaf, tak boleh buat binaan. Melainkan kubur para nabi. Nampak? Dan kubur tuan punya kubur. Nah, contohnya, kubur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kubur Sayyidina Hamzah. Dibenarkan buat buat binaan kerana menjaga daripada gangguan orang. Nah, itu sahaja boleh. Kubur para nabi dan kubur-kubur orang yang tertentu sahaja. Ya, kerana itu tanah mereka. Kubur-kubur biasa pada masjid-masjid tak boleh buat binaan. Ya, binaan yang dibolehkan hanya kita bina pondok kecil kerana kita nak jarah panas. Dan syaratnya binaan itu kita boleh alih. Kalau tak boleh alih, haram kerana tanah makan. Ya, ha, benda ni banyak dah berlaku. Nampak bida'ah macam ni. Tapi hak Saudi ni kita panggil keras dalam bab ni. Siapa buat sikit pun tak boleh dah. Baik kita ikut jumlah ulama, dia ada tafsir. Kalau sedikit tak ganggu orang, dia maaf. Tapi kalau pasang tai, pasang marma, memang haram. Walaupun menteri satu, hukum tetap haram. Mereka tanah tu hak dia sendiri. Kubur Rasul, kubur Nabi dibenarkan. Tak menjadi masalah. Soalan seterusnya ni. Ada hadis menceritakan tentang golongan yang mendapat pahala. Syahid seperti mereka yang mati lemah, mati terbakar, mati kerana penyakit busuk, mati kerana ta'am. Adakah golongan tersebut mendapat keistimewaan seperti mereka yang mati syahid, iaitu dimasukkan ke syurga tanpa hisab? Ha. Atau perlu dihisab? Baik. Boleh tak soalan? Mati syahid ni ada dua. Eh? Yang pertama dipanggil syahid dunia, yang kedua syahid akhirat. Syahid dunia, maklum lah. Mujahidin-mujahidin sekarang sedang bertempur di bumi Chechnya. Dengan tentera Rusia, laknatullah. Tak, mati syahid. Tak boleh mandi, tak boleh kapal. Masuk syurga tanpa hisab tu. Sekarang di Chechnya. Dulu dia keluar dalam TV. Nak, jadi ramai orang simpati, orang pergi berjuang di sana. Sekarang tak ada dalam TV. Peperangan setiap hari berlaku di Chechnya, pergunungan. Bumi umat Islam mempertahankan percubaan. Qaumi Rusia, laknatullah. Nampak? Eh? Dulu 90-an, dia keluar dalam TV. 2000 di Kuala TV. Eh? Akhirnya ramai seluruh dunia daripada Perancis, daripada Kanada, daripada Belgium masuk Islam 2-3 bulan terus pergi ke Chechnya mati syahid di sana. Sekarang kita tak nampak cerita. Nah, ha. Itu contoh syahid dunia. Haram mandi, haram sembahyang. Nampak? Dapat keampunan dosa masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua syahid akhirat. Iaitu mati-mati yang disebut dalam hadis. Mati berana, mati aksiden, teruk-teruk, pecah pada, pecah perut, mati terbakar, mati lemah. Dan seumpamanya, mati ni sebenarnya bukan macam mati syahid yang berperang ni. Nah, cuma Allah beri dia pahala di akhirat dengan sebab matinya. Mati macam syahid biasa, mati di hospital, mati biasa, mati atas tikar, mati tu biasa saja. Mati yang teruk-teruk, tinggi di bangunan, terkepik, nak tergelam dalam air, tak boleh nak menyawa, nak mati terbakar, nak senang nak boleh kemati tu, menyala kulit-kulit tu, nak ada satu pahala suku dalam catatan amalan, tu saja mati. Ada pendiaman masyarakat, sama macam orang lain. Eh? Cuma kelebihan orang lain mati biasa, mu teruk sangat nak mati, Allah beri satu pahala. Bila ditimbang pahalanya begini banyak, begini banyak, begini banyak, kata mereka ada satu lagi pahala mu. Mana? Mu mati itu kan lemah, satu pahala. Nampak? Ha, itu maksudnya, matinya itu diberi balasan kerana teruk tak macam orang lain. Eh? Tapi, yaumul mahsyar sama dengan orang lain. Soalan seterusnya. Kalau masuk waktu solat, saya rasa risau kalau saya cuma solat lagi. Tapi bila saya solat, solatnya tak kosong. Kadang-kadang saya terpaksa baca surah Fatihah dua kali. Sebab nak dapatkan kosong. Dengan ingat maknanya. Minta penyiasat. Boleh kami baca surah Fatihah lebih dari sekali. Baca Fatihah ni rukun kauli. Rukun kauli baca Fatihah. Kalau kita baca sengaja 18 kali pun tak baca sayang. Tapi perbuatan itu bida'ah. Salafus Salih diajar daripada para sahabat baca sekali. Siapa yang baca sekali tak betul baru wajib diulang sekali lagi. Apabila telah betul cuma tidak khusyuk, jangan diulang. Nampak? Jawapan daripada sahabat Nabi SAW, umpamanya Sayyidina Umar dan Abdullah bin An, apa benda ni? Abu Hurairah dalam kitab Syarhus Sunnah. Kata sahabat, bila kita tidak khusyuk, jangan ulang sembahyang. Jangan ulang Fatihah. Nampak? Kita buatkan sunat banyak-banyak kerana sunat-sunat itu menampung kekurangan kita di dalam solat. Jangan aja ulang-ulang sembahyang sebab tak khusyuk. Khusyuk ini satu pemberian. Tak haram kalau kita tak khusyuk. Yang wajib bila kita nak sembahyang, niat nak khusyuk. Tapi bila kita sembahyang, tak khusyuk juga, tak dosa. Yang dosanya sengaja dalam sembahyang pergi ingat benda-benda lain. Nampak? Eh? Batu sahabat mengadu pada Nabi, tak khusyuk. Jadi kalau sahabat tak khusyuk, kita pun tak khusyuk lah lebih kurang sahabat. Padahal sahabat tu khairu ummah. Ramah juga mengadu pada Nabi, tak khusyuk. Pasal khusyuk ni satu pemberian daripada Allah. Eh? Jadi sebelum sembahyang, minta doa, aku nak khusyuk sekali ni. Lama dah aku tak khusyuk. Minta dengan tuan punya khusyuk dulu. Lepas tu cubalah khusyuk. Tak khusyuk juga, istighfar lepas sembahyang dan kerjakan solat sunat. Eh? Solat sunat mudah-mudahan menampung kekurangan solat kita yang tidak khusyuk. Soalan seterusnya. Kita ni salat jemaah di surau tapi kita tak ajak kawan kita solat sama-sama. Sebab ada banyak kali kita ajak dah. Adakah kita berasa-berasa tidak mengajak? Jawab pun tak berdosa. Yang berdosanya kita tidak beri ruang padanya untuk mengerjakan solat. Contohnya dia tidur sekiliknya kita pun bangun semayang zuhur. Kita tak kejut je. Sunat kejut ketika awal waktu. Nah, kita pun semayang lah. Nak habislah waktu zuhur, kita masih tak kejutkan dia haram. Nampak? Sebab dia seorang saja peluang, kita yang tukang kejut dia. Kita dua orang di sebilik. Nah, kejut awal waktu, ikutnya sunat. Kejut dekat nak ambil waktu, wajib. Tapi kejut setakat mana? Kejut dia sedar. Bila dia sedar, dia tidur balik, tak lagi kejut dah. Sebab tiga kita bukan kejut dia. Sekali saja. Ha, jadi kalau ajak solat berjemaah, hukumnya sunat. Bukan wajib. Siapa yang ajak, dapat pahala besar di sisi Allah. Nah, bukan semua benda kita ni kena ajak lagi. Kita bukan budak-budak. Baru budak-budak boleh upah semayang. Siapa semayang awal, mak dia kata boleh askrin. Nah, dia tak kih semayang awal, boleh askrin. Dia mesti sort out. Nah, ramai jemaah tak sedar jalan datang orang semayang berdosa. Tolong jelaskan sedikit. Baik. Siapa yang sedang semayang haram lintas ke depan dia. Dengan syarat yang pertama, dia tidak semayang depan pintu. Dia semayang depan pintu masjid. Abang nak masuk, buat ke masjid? Ini selamat sebut. Saya nak on, maka tak haram lintas depan dia. Yang kedua, dia semayang tak pakai sutera, tak pakai sejadah. Nah, tengah-tengah lapang, tidak ada larangan. Jadi setelah ada sutera, letak beg depan, letak kayu depan, letak sejadah, lintas lagi haram. Melainkan orang lintas itu kerana nak penuhkan sof, bata jemaah. Sof kosong dibiarkan, maka kita lalu ke depan orang semayang untuk penuhkan sof, jemaah pada syarak. Saja-saja lalu depan orang semayang, ini banyak berlaku. Depan semayang jemaah, orang tengah semayang seorang, pergi lintas ke depan, pada ke belakang boleh. Nah, ini jangan lintas ke depan cara begitu. Soalan seterusnya, dalam lintas juga sunat tahan gitu. Kita tengah semayang, orang nak lintas, sunat tahan. Faham? Jangan bagi lintas. Budak-budak tak apa, tak kepi, budak-budak kecil. Kalau kita tahan, nak lalu juga. Nampak? Maka dalam hadis kata, tolak dia. Dah tolak kalau rebah menyembang, patah kaki, boleh? Katalah kita cakap dalam bab kisah. Kisah ni mencederakan orang. Kita sengaja patahkan kaki orang, maka hukum patah balik kaki kita. Tapi dalam bab semayang, kalau kita semayang, orang minta, kita tolak, patah kaki, tak wajib bayar apa-apa. Kerana kita turut perintah Nabi suruh tolak. Takkan kita turut tolak, Nabi suruh tolak. Lepas tu kena bayar kisah pula. Faham? Tak kena lah. Jadi tolak biar rebah. Tapi nak tolak, biar dia tu kecil dari kita. Besar dari orang di sini, tunggu tepi surga. Kamu tak niat. Apa urusan? Dia tengok-tengok juga. Ataupun bahkan mentua kita, dia nak tolak lah. Kamu dah jadi nikah balik awal. Dalam solat terlupa tanya awal, dan terlupa juga suri sawi. Perlukah kita ulang sekali solat berkenaan? Baik. Sujud baca punut tahiyat awal. Tahiyat awal ni sunat. Dia bukan rukun. Siapa yang sengaja tak baca tahiyat awal, maka dia telah buat satu kesalahan yang tidak membatalkan semayang. Nampak? Kurang padanya, tapi sok semayang. Maka Nabi ajar kita bila kita tertinggal tahiyat awal, maka sunat sujud sahwi. Sujud sahwi pula tidak wajib, sunat juga. Maka siapa yang tinggal tahiyat awal tak juga sujud sahwi, solatnya telah pun sah. Kalau dia tertinggal tahiyat awal kerana lupa, insya-Allah dia dapat pahala tu. Kerana orang yang terlupa buat tetap dapat pahala. Dia satu keuzuran. Nampak? Macam orang tu selalu dia pergi kuliah tiap-tiap malam. Malam tu tahiyat panci. Sampai kat tengah hari, tayar pancik. Dia memang nak pergi. Maka dia dapat pahala hadir kuliah macam orang lain. Cuma dia tak dapat ilmu pada malam tu. Jadi orang yang memang selalu baca tayar, tiba-tiba terlupa. Tetap dapat pahala baca tayar. Itu kemurahan Allah Ta'ala. Mana tak kerja pun, bayar gaji juga. Ambul itu semua, memanglah kerajaan Allah. Bukan kerajaan manusia, tak ada duit. Kerajaan Allah sangat-sangat kaya. Apakah pandangan satu hari nanti Malaysia mampu jadi sebuah negara Islam yang sebenar? Lebih lagi dalam soalan politik dan negara yang semakin mencabar sekarang ini. Jawabnya, semua negara mampu menjadi negara Islam. Negara Islam bukan pelik, negara macam biasa juga. Nah, yang mementingkan kemajuan, pembangunan, kemodenan, ekonomi, semua sekali. Sebab itu dia yang terbaik. Kita dah anggap bila kita nak buat negara Islam, bermakna kita akan mundur. Ni orang bodoh, orang ni. Sebab Islam ni adalah yang terbaik. The best of the best. Tak ada lagi yang lain. Sama ada ekonomi, perancangan, perjalanan, perundangan. Tak ada orang mengatasi Islam. Sebab tu kalau buat negara Islam, bermakna kita akan jadi negara maju lebih awal daripada 2020. Nah, maka mewujudkan negara Islam maknanya taat pada perintah Allah dalam kenegaraan, dalam perundangan, dalam mahkamah, bukan saja wajib atas negeri Islam, wajib seluruh dunia. Ya ayyuhannas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei sekalian manusia, semua kamu wajib beribadah kepada aku, tunduk pada perintah aku. Bukan orang beriman saja. Maknanya Barack Obama akan ditanya di akhirat nanti, kenapa tidak potong tangan pencuri di Amerika. Ini ijma' ulama. Dia akan ditanya. Orang kafir, kita tak semayang, kita tak wajib hukum dia. Orang kafir minum arak, kita tak wajib hukum dalam ini. Tapi dia akan diseksa kerana minum arak di akhirat. Dia akan diseksa kerana tak salat zuhur. Nah, Presiden Singapura akan ditanya, kenapa tak rotan penjina? Dan bila dia tak boleh jawab, dia diseksa dalam neraka. Maknanya, menegakkan Islam ada kebaikan untuk seluruh dunia. Eh? Sebab, ramai orang duk faham, kita tak sesuai dan sebagainya. Nah, banyak macam-macam alasan yang diberi. Patutnya kita kena sedar. Bila kita masuk ofis ni, kita staff Petronas. Nah, masuk dalam bangunan Petronas, wajib dah taat kepada orang dalam bangunan Petronas. Wajib lah. Walaupun mu orang MLC, walaupun orang mu orang Maybank. Tapi mu masuk dalam bangunan Petronas, tak boleh bawa hak undang-undang mu. Kena ikut sini. Maka kita duduk sekarang atas bumi milik Allah. Nah, bila bumi milik Allah, wajib tak kena ikut perintah Allah. Wajib lah, hak tu kita tak nak fikir pasal tu yang jadi bodoh kita semua. Nampak? Kalau kita katakan, rasa, you think this thing is belong to your grandmother? Nampak? Faham tak? Mana kata orang nak bumi yang tu tu? Nah, bumi ni kenapa? Dah milik Allah. Maknanya semua orang menumpang. Tanah milik Allah. Bila tumpang tanah orang, kena hormat tuan tanah. Faham? Orang masuk rumah kita, naik ni kasut-kasut. Nah, kini kasut letak bawah. Wanda aku kasut aku bawah. Nah, kita tanah kenapa tak muka. Man, berukup pandai pula dah. Nah, duduk-duduk, dia masuk dalam bilik. Ini dengan hijau, dia masuk dalam bilik. Kan dia boleh masuk? Kau mana? Buka kaki aku. Boleh jawab gitu. Jadi kena ingat, mu presiden yang mana-mana pun, bumi milik Allah. Kita semua menumpang. Bila menumpang, jangan kurang hajar. Nampak? Kena hormat tuan punya tanah. Tuan tanah kata buat, buat. Tak boleh buat, jangan buat. Soalan seterusnya. Hukum ta'zim la ilaha illallah pada la itu dibaca pada 6 harakat. Berdasarkan saya menulis huruf dari Allah dengan membacakan pendek laju. Hukum jika majikan yang mana kalau mereka majikan kerja tak tunai amanah. Tak sama rata. La ilaha illallah. La tu boleh baca dengan 6 harakat. Boleh baca dengan 2 harakat. Nampak? Nah, jangan baca dengan 1 harakat. La ilaha illallah. Itu salah. La ilaha illallah salah. Dia la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau macam tu 2 harakat. Harus. Afdal la ilaha illallah. Nampak? Jadi faham eh? Yang tak bolehnya la ilah. Satu harakat saja tak boleh. Dia mesti la billah tu la nafi. Neh la ilaha illallah. Nak panjang la ilaha illallah. Yang salah illa panjang. Banyak berlaku la ilaha illallah la ilaha illallah habis jatuh asyik minyak. Nah, dalam makanan asyik minyak. Nah, baca tu salah. Jadi jangan ila tu lebih pada 2 harakat. Nah, soalan seterusnya. Masuk masjid kuliah agama sedang dialihkan. Apakah selalu saya sulat dalam tayak masjid atau duduk mengikuti kuliah tersebut? Jawabnya, tengok. Tayak masjid ni wajib ke? Tak wajib. Sunat? Sunat. Siapa nak buat? Boleh. Kalau nak buat, orang tengah kuliah, jangan mari duduk depan. Nak duduk belakang-belakang. Ni majlis orang. Ni tak kira, bodoh mari duduk depan Allah. Nampak? Bila juga baca Quran? Boleh? Boleh pahala tak? Dapat pahala lah baca Quran. Nah, bukan surat khabar. Tapi dia pergi korang berdana. Hidup depan baca Quran. Bila babi tu ada. Nah, jangan ganggu majlis orang. Jadi nak buat benda baik, kena ikut peraturan. Nah, soalan seterusnya. Kita sampai solat, solat sebut maaf. Waktu yang dia cuma benarkan solat sunat sahaja. Satu je sebelum solat maaf. Mana nak buat dulu kan? Tayak masjid ke sunat fajar? Soalan-soalan ni buat sok modok. Ni kan yang 3,000 orang tanya. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, saya waktu Syafi'i lah nak jawab sampai 18 mazhab ni. Eh? Dalam mazhab Syafi'i, setiap apa solat yang kita kerjakan malam masjid sebelum duduk, itulah tahiyat masjid. Sama ada kita buat qada atau buat istikharah atau solat hajat atau solat tahiyat atau sunat nikah, belum duduk buat dipanggil tahiyat. Tahiyat bukan mesti sahaja aku semayang sunat tahiyat masjid. Semua semayang yang kita buat sebelum duduk, setelah masuk, itulah tahiyat. Dipanggil solat itu menghormati masjid. Tak buat tak berasa. Jadi kalau ada satu saja, kita boleh semayang qabliyah asar atau qabliyah isyak. Kerana qabliyah itu juga akan menjadi sebagai tahiyat masjid. Faham? Sesuai soalan. Soalan seterusnya. Anak saya 8 tahun, kecil malam di tilang saya. Bagaimana nak bersihkan cuci tilang tersebut? Tolong jelas satu demi satu. Aduh. Tilang saya bersaiz queen. Aduh. Tak berat. Nak boleh nikah dia. Kamu seorang boleh pergi queen. Rumah tuki lah. Tak pernah nak kabar berat tilang. Baik. Anak kecil atas tilang. Baik. Baju pekoh. Air kita ambil dengan air buruk dulu nanti. Lepas tu basuh. Sampai bersih, dilu dengan air lalu. Tilang nak buat gua ni. Nah, baik. Kalau kita boleh angkat tilang tu, wajib kena angkat. Kalau boleh angkat. Dah. Tapi kalau berat tak boleh nak angkat, ambil tuala, ambil air kecil tu dulu. Ha? Di kecil sini, pekuk. Nah, pekuk. Apa yang lekat di kain itu buang. Lepas pada dah tinggal lembab, ambil air. Ni sama dengan tilang dengan kapek yang payah nak angkat. Nah, ambil air 3 kali cuak. Pak, jadi biar di atas meratai. Kalau saiznya 3 inci, bekas ni jadi kita buat 4 inci. Lebih besar. Nah, lepas tu ambil dengan kain. 3 kali maaf pada syarak. Setelah kering, kita sentuh maaf pada syarak. Nah, dipanggil al-umur izabah fakita sa'ah. Kata Imam Syafi'i, bila satu-satu perintah itu menyukarkan kita nak laksanakan, maka dilonggarkan hukum. Ha, tu longgar tu. Nah, mana longgar bukan tak payah buat terus. Ha, buat macam tu. Nah, ha. Biasa, nah, kalau anak-anak kecil yang tak hilang tu biasa. Yang pelik, ayuh kecil yang tak hilang. Nah. Bagaimana nak masuk perkara yang kena nanya, utamanya zaman moden yang menggunakan mesin basuh. Baik. Mesin basuh ada dua. Yang pertama mesin basuh, bila kita masuk, dia masuk, lepas tu kita boleh bilas. Masuk air, dia pusing, sambil keluar ke bawah. Maka begitu, hukumnya sok boleh semayang selalu. Eh? Kerana bilas tak syarat, pegang tangan dengan mesin pun boleh. Mesin yang kedua, tak boleh bilas macam tu. Dia hanya pusing untuk basuh, kemudian dia keringkan saja. Kalau jenis macam tu, kena buat keluar dan bilas dengan air bawah paip. Nampak? Next, baru masukkan balik untuk keringkan dia. Cara yang mudah, pakaian yang bernadis jangan campur dengan pakaian bersih. Nah, ha, ni keluar lalang campur kot dengan baju mayang. Nah, bekas kena ikin. Kalau bagian baju bersih, basuh dulu. Tak apa, tak ada masalah. Keluar dengan sabun-sabun boleh pakai awak semayang. Nah, pasal sabun bukan nadis. Pakaian bernadis, sikit saja jenis kena nadis. Nah, basuh suku ni patutnya orang puan kena tahu. Nah, bab-bab ni. Nah, jadi oleh kerana dia punya mesin basuh tak boleh nak bilas sambil air keluar ke bawah, maka dia kena buat suku waktu. Bilas dengan tangan sedikit. Nah, cara nak tahu bilasan itu, masuk ke atas, pusing, air keluar ke bawah. Bila dia ring, dia pusing tu, dia spin tu, dia keluar air sabun. Bila bersih? Bila hilang buah sabun. Nampak? Dibanding hilang itu dah bersih. Nak tahu hilang sabun? Air tidak berkilat. Air yang bersabun, dia berkilat-kilat. Bila hilang kilat tu, air itu sudah pun air normal. Mana baju tu boleh pakai. Nak pakai perah dulu jemur boleh, basah-basah nak pakai semayang pun boleh. Tak ada masalah. Rumah saya banyak cicak. Ha. Maka tahrik pun banyaklah juga. Memang dah. Sakit ni. Adakah cukup buang saja tahrik, dia kena basuh juga. Contoh seperti atas kapek, rumah ni yang besar dan berat. Ini cara nak menyucikan dengan betul macam tadi lah. Nah, kalau dia tu kering, akak saja. Kalau dia terlekat di situ, ada bila kita pindahkan teh cicak, ada lekat teh cicak di situ, wajib kena ambil dengan kandu dan basuh sedikit dengan air. Tak boleh nak jemur, tak boleh nak jiru, tak boleh nak angkat, Ha? Tiga-tiga apa? Buat macam tadi. Ambil air sikit, tekuk. Ambil air sikit, tekuk. Setelah kita buang. Yang ketiga, bila kering, pijak, tak patah dah semayang. Setelah kering. Soalan seterusnya. Bulan lepas yang mengalami haid yang tidak teratur. Saya keliru. Adakah saya perlu bersuci dalam solat? Contohnya pada sebelah pagi ada sedikit darah keluar. Malam ini saya menukar kepada yang bersih. Bila bangun pada esoknya, saya dapat efek tersebut bersih. Ini berlaku 2-3 hari. Ini saya datang haid yang sebenar. Soalnya adakah darah keluar 2-3 hari sedikit-sedikit itu dikira darah haid. Baik. Darah haid ini dikeluar 3 hari. Lepas itu berhenti. Sehari keluar pulak sehari. Lepas itu berhenti keluar pulak 3 hari. Jawabnya, kesemua itu adalah haid. Kalau haid yang teratur, dia keluar 7 hari, 8 hari atau 5 hari, dia berhenti. Beres. Nampak? Kalau haid tak teratur ni, keluar 3 hari, berhenti sehari, keluar 2 hari, berhenti pulak sehari, keluar pulak sehari. Lepas tu tak keluar-keluar. Jawabnya, sekurang-kurang haid yang pertama, dia mesti 24 jam. Jadi kalau keluar hari ni, hari pertama, dia keluar darah pagi saja, petang tak dok-dok. Petang esok pulak ada sedikit, bukan haid belaka. Itu istihabah. Bila bermula haid, hari yang dia keluar 24 jam. 24 jam tu kiranya keluar tong, gitu macam orang basuh kereta. Mampu gerak kalau keluar gitu. 24 jam ni mana tengok luar ada sedikit. 2 titik, tengok kerana asal ada setengah titik. Nak masuk dari ada 2 titik. Sampai pusingan tu 20, subuh 24 jam. Ha? Ha, dipanggil 24 jam lah. Ya? Ha. Baik, pada masalah yang keluar selang-selang. Keluar 3 hari, kosong 1 hari. Keluar balik 4 hari. Jawabnya, dia 7 hari haid. Hari kosong tu ada 2 pendapat ulama. Hari yang keempat, tak keluar darah. Hari kelima, enam, tujuh, keluar balik. Kesemua tu haid. Cuma hari yang kering itu ada 2 kaum. Dua-dua ni mazhab Syafi'i. Kaum yang pertama boleh semayang. Nampak? Macam biasa, dah kena mandi dulu. Ya, dia panggil waktu yang kering adalah masa haid. Kau yang kedua mengatakan masa kering itu pun haid juga. Nah, tak payah semayang, eh? Tak payah buat benda yang wajib, yang perlu kepada suci. Nah, jadi perempuan-perempuan hak jenis malah ni, taklid kau yang kedua. Nah. Adakah benar seorang yang lepas melahirkan anak, wajib perlu mandi wajib. Lepas tu juga kena mandi wajib pula, lepas darah nipah. Tolong jelaskan. Tolong jelas ni tak payah khabar lah. Memang nak jelas. Nah. Jawabnya, tak wajib mandi ni ha wiladah jika kita ada darah nifas. Yang wajib mandi wiladah apabila tidak ada darah nifas. Dia beranak, katakan pembedahan, tak ada darah nifas. Maka wajib mandi kerana beranak. Adapun bila dia beranak dan ada darah nifas, normal macam biasa. Faham ni? Banyak orang salah faham. Pasal ada seorang tu dia mengajar dia terkena wajib mandi 2 kali. Ha, ni tak ada ulama' sebut. Ini pandai-pandai saja. Jawabnya, walaupun dia telah ada hadas kerana wiladah, tapi dia masih ada hadas, iaitu nifas sedang keluar. Orang yang sedang ada hadas tak boleh mengangkat hadas. Jadi jawapannya, selesai kering darah nifas, baru dimandi. Dia kena buat 2 kali mandi. Ada juga ustazah seorang keluar dalam TV, dia kena 2 kali mandi. Nengong ustazah. Sekali mandi je. Nah, walaupun 2 hadas sekali mandi. Niat senang. Saja mengangkat hadas yang besar. Hadas melahirkan anak, hadas nifas, 2-2 terangkat. Ini disebut oleh Imam Nawawi sebagai fatwa dalam mazhab pendapat yang muktamad sekali mandi. Nah, ada orang ajar kena buat 2 kali. Mandi dulu niat wiladah, lepas tu kena kesak dengan tu ada, mandi pula kali lagi. Niat ni kawan dia pakai cuk. Nampak? Sejuk. Nah, jawabnya sekali mandi saja. Nampak? Untuk 2 hadas. Nah, begitu juga dengan wuduk. Kalau 4 hadas sekali wuduk je. Contoh, kita ada wuduk. Nampak? Ha, bila ada wuduk, kita pun tertidur. Nampak? Kita ada wuduk, kita masuk dalam bilik air. Nak masuk bilik air, tersentuh dengan isteri kita. Batal wuduk. Bila tersentuh dengan isteri kita, kita pun bila tersentuh, terkencing. Dua wuduk. Bila terkencing, nampak tak? Eh? Ha. Maka kita pun apa benda ni terkentuk pula dah. Nampak? Comelnya bini terkentuk tu. Bung tu. Jawabnya walaupun banyak hadas, berapa kali nak ambil wuduk? Cewa. Sekali je. Kalau dia ambil 3 kali, nengong apa ni? Nampak? Ha, faham tak tu? Ha. Aduh dah. Sakit lah yang berbual. Saya sedang solat sunat waktu maghrib, tiba-tiba datang imam, jadikan saya imam. Adakah saya perlu kuat bacaan saya seperti solat waktu maghrib? Dengan sayang seorang, ada yang ikut belakang. Boleh? Mayang imam. Tak? Nah. Kita ingat, boleh pada seorang, tiba-tiba jadi imam. Baik, nak saya baca kuat tak? Jawab ni, kalau mu semayang jemaah dalam masjid ni, semayang maghrib pun, kalau mu baca perlahan, sah dah. Baca kuat ni pada maghrib, isyak dan subuh, bukan rukun, bukan wajib, sunat. Di mana ikutlah kita at-tibyan. Nampak? Siapa yang semayang jadi imam, nak semayang maghrib, subuh dan isyak, dia sengaja baca perlahan, sah semayang tersebut. Perbuatannya khilaful aula, menyalahi yang lebih baik. Sebaiknya baca kuat kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita semayang seorang, tiba-tiba orang ikut jadi imam, kita semayang maghrib, sunat juga baca kuat. Kuat mana? Untuk dengar orang sebelah sudah. Jangan tepi macam Masjidil Haram, pasal orang sebelah saja. Dan semayang seorang pun, tak ada orang ikut, sunat juga baca kuat jika semayang maghrib, isyak dan subuh. Susah soalan. Soalan seterusnya, keimam solat dengan pantas sehingga sukar makmum untuk mengikut dengan sempurna. Seperti makmum belum habis baca qiyam, imam sudah pun duduk antara sujud. Apa yang perlu solat kita? Ini kanan jadi imam lagi sangat. Nabi kata khairul umuri awsatuha, sebaik-baik sederhana. Nampak? Siapa sederhana? Rasulullah SAW. Di semayang tak ada orang kata laju, tak ada orang kata lambat. Lambat sangat makruh. Nak lambat sangat tu imam. Sudah makmum terberok tu belakang. Jadi meralatkan orang. Misalkan budak-budak malah pergi dalam masjid, panjang sangat baca, lambat sangat. Orang tua ni nak lutut sakit, nyala sepi pada lutut. Itu satu masalah. Hak sendiri laju, ni laju pula ni. Dah lah laju orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sudah pergi laju. Jadi kerja. Orang habis tak pasal. Imam ini tak bagus. Faham? Dia sama imam, sama macam rebabah ekspres. Bawa 100, okey. 100, 120, highway 120. Kat jalan biasa 190. Sedap lah kita balik kampung tak? Tapi kalau tak imam bawa 25. Dia belakang datang lambat pun dia datang. 30 meter. Abang ni bila lah. Susah tak kita? Susah. Benda 30 dah bila nak sapar. Orang sapar subuh dia anu, dia sapar subuh esok. Tak boleh. Atau lagi sangat. Setuju selapan. Setuju selapan. Mana dah sisi-sisi motor ni telah. Yuh, Allah. Dah tidur, dah belakang, pegang-pegang itu. Jadi masalah. Lagi sangat, siapa orang tua, tak tadi lambat sangat, betul. Lagi sangat, siapa terjumat sangat. Tahiyat awal waktu big inhaler. Nampak? Jadi tak boleh. Jadi lagu mana? Baca macam biasa lah. Imam telah melakukan kesalahan, baca macam biasa, kerja imam. Tak ada masalah ni. Masalah ni imam. Kena tegur dia imam. Imam kenapa lagi sangat? Ramai orang komplain. Imam pun kata, minta maaf, saya laju sikit. Sebab saya duk amal kau tokat Ali nak dulu. Mamu kata orang lain tokat Ali juga. Saya tak apa tambah ni telur yang kapung pun dah. Bila kata saya telur yang kapung kau, saya telang gulik-gulik. Soalan seterusnya. Bolehkah saya lakukan solat sunat witir tapi ikut imam yang solat tarawih? Ini kes yang solat 8 tapi imam solat 20. Baik. Masalah tarawih khilaf ulama. Tak ada sebut mana-mana hadis mesti kena sembahyang berapa rakaat. Cuma orang amal apa? Amalan sunnah yang umum iaitu 20 rakaat jumhur ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi 20 rakaat. Mazhab Maliki saja 36 rakaat dan ahli hadis beramal dengan 8 rakaat. Jadi nak buat hak mana-mana 8 atau 20 kita pakai kaedah ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak rakaat dan sujud lebih banyak pahala. Baik, kita sembahyang 8. Tak ada masalah. Ada kau ulama hadis. Lepas tu kita sembahyang witir boleh. Eh? Boleh, tak ada masalah. Ni benda ni benda sunat belaka. Nah, lepas tu kita kena pandangan kita terbuka. Biar Islam ini indah. Sekarang ni banyak benda-benda khilaf yang ni duk kepik banyak, duk tekan orang, duk balas-balas ke diri. Benda yang ijma' ulama, tak ada masalah, senyap je. Nah, duk tekan masalah orang baca kunuk, baca talqin, masalah sayyidina, benda-benda tu tak secara lah. Nah, benda-benda tu tak ada orang beratur ramai, beratur nak masuk neraka. Mereka kata beratur ramai nak masuk neraka. Baca kunuk subuh, begitu. Nah, jadi itu yang biaskan dunia akhirat. Nah, yang Tuhan suruh kita ni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nu, orang duk mabuk, orang duk zina, duk tohu anak, orang mempertikaikan hudud, menolak hukum Islam. Hak tu kita kena bersungguh-sungguh. Nah, soalan seterusnya. Bagaimana sebenarnya kita kena niat nak solat? Mereka masyarakat takbir macam Allah Akbar, saya lihat melapar takbir dengan pantas dan ada yang panjang. Niat solat dan takbir yang sebenar-benar. Tak ada sebut dalam mana-mana hadis cara nak niat dalam takbir atau luar takbir. Nabi hanya kata, innamal a'malu binniyat. Kemudian ulama-ulama berijtihad. Bila berijtihad, hasil keijtihad berbeza. Dua pendapat mengatakan, mulanya niat dalam takbir. Nah, dua pendapat lagi mazhab katakan niat sebelum takbir. Semua betul belaka. Nah, jadi cara yang mudah senang saja. Nah, bukan yang kita tulis dalam kitab tu kita kena buat. Dalam kitab tu dia buat contoh. Contoh niat solat maghrib. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat belakang tu imam kerana Allah Taala. Belakang tu imam tu mana makmum dah. Jadi contoh yang sebenarnya bila kita takbir ada perasaan nak mengerjakan solat fardu maghrib, niatlah tu. Nah, ha, mudah sahaja. Dan kalau kita nak niat macam dalam kitab tu, tak ada masalah, tapi takut jadi panjang. Allah. Tak jadi juga. Itulah paham bodoh gitu. Nah, jadi siapa nak niat panjang, nak niat pendek, asal niat sudah. Nah, jangan benda ni kita buat jadi ketik-ketik. Orang tu kadang dia dengar tu, dia nak buat belaka. Tu yang lain susah. Senang je. Akad takbir, aku nak semayang, waktu zuhur. Itu niat lah. Bukan kena susah sahaja, aku semayang, waktu zuhur. Niat kan? Niat tu fi qalbi. Niat dalam qalbi. Dalam hati. Nampak? Tepat mana? Muqtarinan bukit ni. Serta dengan berbuat. Tu pun ijtihad ulama. Jadi kita dalam bab agama kita sandarkan amalan pada ulama-ulama yang kita percaya itu saja. Nah, kita nak rasa diri kita tak pandai. Nah, sebab tu kalau kita sandarkan pada ulama-ulama ni macam kita lah kalau kita sekarang ni ikut engineer. Ha. Nah, ha, masalah ni kena ikut engineer. Ha. Engineer dia lebih pandai pada kita, saya tak apa pandai. Nah, kan gitu juga. Ni mereka ni engineer-engineer dalam bab hukum syarak. Nah, kerja mereka berijtihad. Nah, waktu bila kita sandarkan pada kepakaran mereka, kita selamat. Nah, ni kalau kita nak buat sendiri tak pandai. Kita rasa kita ke pandai dah. Padahal kita tiga kedai motor je, buka butuh yang cina-cina telung-telung buka, jatuh hinjing, pasang tak pandai. Tiba-tiba kita nak pasang sendiri hinjing-hinjing, bawang 747, takkan jadi. Nah, faham lah tu. Kita sering dengar kalau seorang Islam meninggal dunia dalam keadaan yang amat sedih kerana sudah menerima azab hasil buatan mereka sendiri. Masih sedih. Tapi selalu juga kita dengar orang kafir yang bila mati dikatakan die in peace. Dan tiada kejadian pelik di kubur mereka. Adakah balasan mereka ditangguh sehingga hari kiamat? Jawabnya. Jangan kita tengok sekadar yang panca indera kita. Nah, bila orang itu telah mati, sebenarnya bermula kiamat. Nabi kata, al-mautu kiamatun faqad qamat mata faqad qamat kiamatuhu. Kematian adalah akhirat. Siapa yang telah mati, bermulalah akhirat atau kiamat baginya. Tidak ada kebaikan sedikit pun atau ketenangan pada orang kafir setelah dia menutup mata. Dan orang kata, die in peace, you must live. Ha. Ada yang berlaku dalam tu kita tahu. Orang putih, tahun 70-an, dia buat satu kajian. Ada dah azab kubur, letak macam-macam mereka. Buka website ada. Dak jalan macam. Nampak? Macam tu dak jalan. Mana boleh kesan? Nak? Dak boleh nak kesan. Ukuran membuat tu tak kena. Ni alam ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tak dapat tahu benda ghaib melainkan Allah. Sebab tu Nabi, Allah beri kepada dia, dengan kuasa Allah, boleh mengetahui orang yang kena azab. Jadi i'tiqad kita, sebagai orang yang beriman, orang kafir ini kesenangannya di dunia sahaja. Orang tanya pada Syekhul Azhar, orang kafir yang banyak bersedekah, banyak derma, banyak buat kebajikan, buat pusat-pusat yang nak yatim ataupun untuk pulih baik, pulihkan binatang-binatang yang cedera, baiklah perbuatan mereka. Adakah Allah balas mereka dengan nikmat kubur? Orang tanya. Jawabnya tidak, tapi Allah balas di dalam dunia ini. Orang kafir yang suka dermawan, dia murah rezeki. Betul sungguh. Nak bintang-bintang Hollywood tua-tua dah betul meteran, mereka ni banyak duit, akhirnya buat tempat anak yatim sebagainya, sampai mati duit dah habis. Nah, orang kafir suka menderma, suka tolong hayawan, dia murah rezeki. Tuhan balas sebelum mati. Selepas mati tidak ada ketenangan. Nampak? Dan kita tengok mata yang melihat tak sama dengan bahu yang memikul. Ya? Yang kita yakin dalam Quran, pagi dan petang di dalam kesusahan. Dalam hadis kata, mereka dikepit oleh kubur. Dan kita tak nampak pun. Kita tengok tu alam syahadah, alam dunia. Tak nampak. Nah, alam mimpi kita tak boleh nak nampak dah. Contoh kata alam kubur. Alam mimpi. Ini kita tidur sebelah. Kita tak tidur lagi. Nah, duduk baca, baca berita, dia tidur yang suat khabar, dia buat silang kata. Nah, bini kita hidup. Dia tak senyum. Alam mimpi ya. Kita boleh selami. Ya? Nah, tak ada. Macam mana ni tidur sebelah kita ni, boleh senyum, belakang-belakang. Kita kejut. Hei, ngigar tak mau. Mimpi dia senyum tak? Oh, mimpi pergi ke damah. Nak? Kalau kurang, order tak mau dia. Nah, apa yang ke damah, tidak apalah, kerja dia tu. Tapi nak kabar kita duduk sebelah, kita tak dah nak masuk dah. Alam dia tu. Nak, padahal hidup lagi, baru ruhul yaqazah keluar. Apatah alam barzah. Jadi kita yakin alam barzah dengan nas. Jangan dengan perkataan dan kajian. Nas bagi tahu orang kafir yang mati, menderita. Sampai kepada masih yang tidak berkeputusan. Bagaimana cara turun sujud? Tiga ayat unta yang Allah larang. Bagaimana yang sepatutnya? Yang Rasulullah larang sujud unta dengan terjun. Bukan turun dengan lutut. Nah, sekarang ni banyak ustaz di ngajar, dia kata tak boleh turun dengan lutut. Dalil sujud unta. Orang tanya dah ulama-ulama muktabar. Siapa jawab? Syekh Hafiz Sokor. Siapa Syekh Hafiz Sokor? Rais Lujnah Fatawa Universiti Al-Azhar Al-Syarif. Dia ketua bagian mufti seluruh Al-Azhar. Al-Azhar ini fatwanya menjadi rujukan seluruh dunia Islam. Nampak? Kalau kerajaan Mesir keluar fatwa, orang menunggu-nunggu pula fatwa daripada Al-Azhar. Nah, dia ada dua kerajaan dalam Mesir. Kerajaan Mesir yang besar, kerajaan Al-Azhar. Dia yang hebat ni, Al-Azhar. Dia jawab dalam kitab ni, Ahsanul Kalam. Bukan larangan Nabi turun lutut dulu kemudian tangan. Bukan. Dua-dua ni betul. Mazhab Hanbali turun tangan dulu. Mazhab Syafi'i turun lutut dulu. Dua-dua sunat belaka. Jangan baloh. Kalau baloh, bodoh. Kalau ustaz pun ustaz bodoh. Faham? Sebab ulama sosial jawab, dua-dua molek belaka. Yang larang unta ni terjun. Turun terjun. Jadi huduh perbuatan. Jadi larangan ini makruh sahaja. Kerana boleh mencederakan dan hodoh kelihatan. Bukan turun lutut dulu, turun terjun. Nampak? Menderam macam si berdebar waktu itu. Hodohnya turun. Neh? Tapi bukan haram. Makruh saja. Jadi jangan baloh. Neh? Ha. Turun lutut, ikut mazhab Syafi'i. Turun tangan, ikut mazhab Hanbali. Dua-dua betul belaka. Nampak? Sama macam duduk, tahiyat akhir. Nak duduk macam Hanbali pun boleh. Duduk. Istirah, nak duduk macam Syafi'i pun boleh, duduk atas-atas. Dua-dua ni benar belaka, ada hadis belaka. Jangan kita melampau batas, jangan ekstrim. Nampak? Agama cukup mudah. Yeah? Jangan buat mudah-mudah. Soalan seterusnya. Adakah dikira musafir ataupun mungkin sekiranya pulang, bercuti ke kampung rumah ibu bapa dan bolehkah solat jamak dan qasar semasa di kampung? Baik. Kita cabar satu kaul yang memudahkan kita. Kita asal daripada Johor Bahru. Sekarang kerja di Kuala Lumpur, menetap di sini. Tapi balik rumah ibu bapa, dikira bukan lagi tempat tinggal kita. Baik, kalau kita nak balik 3 hari saja tidak lebih, maka kita masih dinamakan musafir yang singgah di Johor Bahru, boleh jamak qasar. Tapi kalau kita nak balik Johor Bahru 4 hari sama ada rumah kita, rumah siapa pun, siapa yang singgah pada satu negeri 4 hari dan ke atas, maka masuk ke negeri itu dia bertukar nama pemukim. Bila kita mukim, haram jamak dan haram kosong. Faham situ? Nah, dia bukan kait dengan kilometer, dia kait dengan aku mukim atau aku musafir. Nah, soalan seterusnya. Jarak Kuala Lumpur Seremban 65 kilo. Jika saya pergi ke KL dari Seremban, dari KL ke Seremban dan balik dalam hari yang sama, jarak 130. Adakah boleh dikira musafir? Ini nak tanya untung kan? Oh. Jadi dua marhalah ni jaraknya pergi saja, bukan pergi balik. Pergi saja dia lebih daripada 56 batu atau 50 batu, lebih kurang 90 kilo. Nah, bukan pergi balik. Dia nak solat nak buat dua rakaat je. Nah, jadi menyusahnya lepas pusing 130, dia nak buat dua rakaat. Buat empat jadi mana? Nah, yang ini malas tu apa? Buatlah empat rakaat. Nah, nak buat juga dah, nak buat juga boleh tak? Tak boleh, pasal dia kena satu trik je lebih pada dua marhalah. Nah, ni pakai kursi ni sedap ramak. Nah, jadi tak boleh, bukan dengan pergi balik, pergi sahaja. Nah, soalan seterusnya, air kecil kena keluar atau kain dulu kalau kita pakai semula, lepas kita mengelak dengan air dan mengerjakan solat, rekan solat kita soft. Baik, ni banyak berlaku di pejabat-pejabat, ramai dok-dok semayang. Dia tak pula semayang. Seluruh ofis tak ingat bawa kain. Dia apa seluruh ofis? Tadi kecil kena air kecil. Kenapa? Yang jauh, yang kita hegah ni kerja tu boleh. Dan tak ni jawab takbir yok ni yang sini. Tapi buat apa basuh seluruh tak pandai? Bodoh. Tak beri lah ni kerja bodoh-bodoh ni. Dah kena air kecil. Tak boleh basuh ke? Masuklah dalam bilik air. Faham? Akak itu buka air kat sini, odor itu. Kena kat sini, buka sini tarik. Boleh tak? Oh, payah. Payah buang dua. Tadi buang. Tutup dari itu. Tutup itu dulu. Jangan buat tutup itu. Tembok dia jaga. Nah, main dia kuih itu. Jadi, tutup itu tanda. Buang keluar. Akak keluar tu cucur. Buka pahit cucur. Dia tak wajib basuh selah keluar. Jawabnya, kita jangan letak gini. Ujung ni kena kat keluar. Ujung ni bawah pahit. Kemudian wajib di gini. Lepas gini, dikira bersih. Wajib dilalukan dengan air sekali. Basuh hak sini. Basuh sikit lah. Ha? Buat letak-letak sikit, pakai balik. Tak boleh gitu. Semayang kan? Tiang agama. Nak? Kalau tak mau bawa baju dah berat. Kan? Nak bawa baju baju Melayu kat 15 tang. Payah kau nak bawa. Tak? Ha. Yang kita hegang, kalau nak pergi kerusuh naik gaji apa semua, habis ni bawa dengan periuk belanga. Tapi nak pergi jabat, mau kerja dah pejabat sini, mau bawa lah pakaian yang bersih, bubur kat jabat dalam opis. Takkan tak boleh bawa. Itu salah. Tak? Ha? Itu masalah pelik. Nah? Jadi ada ke orang ambil kerja bodoh-bodoh gitu? Menteri muda ni dia siap lama. Dia mahal pada kerja kita ni. Mahal pada jawatan. Mahal pada dunia. Semayang kan? Tak? Bodoh. Basuh. Kan? Kan tak dibasuh. Bukan zaman Nabi Musa. Kalau kena Nabi tak dibasuh. Kena guti. Nyanyi berlubang sini. Oh, kita ada 4 minit lagi. Kau dua dah. Dia berdua dua boleh. Soalan ni tadi jawab ni siapa asal kan? Lain kali kita mari pula. Papa saya. Saya ada upah orang untuk buat upah haji untuk arwah nenek saya. Upah haji itu dibuat melalui agensi. Boleh ke tak? Jawabnya harus mengupah haji. Sama ada kita sendiri buat untuk nenek atau kita upah orang lain. Boleh. Nampak? Hukumnya boleh. Hak boleh? Boleh juga. Dan melalui agensi tak kira melalui apa pun. Nah, asalkan benda itu dibuat. Cuma berhati-hati. Sebahagian daripada kita upah haji tidak dikerjakan. Waktu siang habis saja 3,000. Nah, 4,000. Nah, yang sebaik-baiknya dia orang yang kita percayai. Nah, biasanya budak-budak yang balik cuti dia ambil, kita suruh budak-budak yang belajar kita di Ummu Qura di Mekah, dia orang buat. Dia orang ni buat suruh. Tapi kalau setengah-setengah, bukan akan semua sebahagian kita agensi, banyak sangat terima upah haji, tak ada orang nak buat. Pakat hilang gitu saja. Jadi kena pastikan. Nampak? 3,000 boleh cari lagi. Tapi kita ingat buat tak buat. Jadi kena berhati-hati. Soalan seterusnya. Saya juga ada buat akikah untuk anak saya melalui agensi yang sama. Tapi akikah tidak saya negara Kemboja. Jawabnya boleh di mana-mana saja. Asalkan diberi makan kepada orang. Nampak? Boleh. Cuma yang paling baik, di mana paling ramai orang miskin, lebih ramai orang susah. Di situ lebih baik. Soalan seterusnya. Suami saya sudah ambil wudu sentuh isteri. Adakah wudu itu batal? Jawablah tadi. Kan sentuh kulit batal dalam mazhab Syafi'i. Sentuh lain pada kulit tak batal. Sentuh rambut tak batal. Nah, walaupun kita pegang lama. Nah, bini kita ada wudu, bini kita bagi bang, buat ekor kuda rambut. Lama dah buat ekor kuda. Nah, kita pun pegang rambut dia. Nah, buat pulang-pulang tak bubuh sudah basuh tik. Mak lekat. Nah, beres pegang rambut tak patah. Nah, apa lagi tak patah? Kuku. Kita nak pergi dapur, cak dia nak pergi tebik, cak setuh kuku. Tak patah kerana kuku bukan kulit. Nah, atau kita nak masuk dalam bilik, dia nak tebik daripada gerobok. Kau kena di siku kita, darahnya. Setuh tulang dia, tak patah. Setuh tulang, isteri. tak kata pasal tulang tak tulis. Kenapa cerita tu? Tulang tak kata. Apa dia tulang? Gigi lah. Bini dong ya. Gigi tu sampai tu. Tulang lah tu. Nah, contoh. Mutani sangat tu. Bolehkah kita pakai minyak wangi yang bercampur dengan alkohol sembuh pada badan bagi bila kita solat? Baik. Dulu alkohol, dulu minyak wangi alkohol ni etil najis. Kan ada etil, ada najis. Najis tak najis, etil najis. Alkohol untuk minyak wangi bukan alkohol untuk minum. Nampak? Dan alkohol ni dia tak boleh minum, mabuk. Dia bukan mabuk-mabuk arak, dia jadi sakit. Ya. Baik, sekarang ini ada perfume yang menggunakan metil, alkohol yang suci. Ada masih lagi menggunakan etil, alkohol yang najis. Pendapat berkenaan perfume yang menggunakan alkohol yang najis ada dua. Pendapat pertama mengatakan dimaaf kerana perfume-nya sekecil. Pendapat yang kedua mengatakan tidak maaf kerana masih ada alkohol, masih ada perfume yang suci. Sekarang ini pula, ada pula yang suci mengatakan bila yang suci memang boleh dipakai. Baik, nak amal bagaimana? Di segi fakohnya, kita boleh pakai yang ada alkohol kerana ada juga ulama mengatakan dimaaf kerana alkohol etil dalam perfume bukan 15%, 0.03, 0.07, sikit sangat. Kau warok, dia panggil warok. Nampak? Orang nak warok, nak lebar sikit, ambil pendapat mengatakan tidak dimaaf. Jadi, dua-dua ni boleh diamalkan belaka. Nah, soalan seterusnya, suami isteri bersetubuh. Ibu ada pula kan? Tapi tak keluar mandi, kena mandi lagi tak? Biarlah jadi suruh mandi, jangan marah. Inna Allah la yastahak, inna Allah la yastahiyah ni. Hak Allah Ta'ala tidak malu kalau benda-benda benar. Baik, dia orang tanya. Baik, masalah zima tak keluar mandi. Kena mandi ke tak? Baik. Jawabnya, junub ini maknanya orang itu berhadapan dengan salah satu dari dua sebab. Nampak? Siapa junub, wajib mandi. Apa sebab menjadikan junub? Pertama dengan sebab zima. Sama ada keluar mani atau tak keluar mani, tak ada masalah. Nampak? Mak Nabi kata, izal taqal fitanani faqat wajabal ghuslu. Bila berlaku zima, wajib mandi. Yang kedua, dengan sebab keluar mani. Walaupun tak zima. Keluar mani tak mesti zima. Nah, naik motor, rotek aku, dah tengok je biji depan, takut tang tu ambil mandi pun. Nah, jadi pelapor takut. Wajib mandi tau? Wajib mandi lah. Dia lah, bukan je biji. Jadi, kemudian, Pak Zimok tak keluar mandi, masuk dalam hadis tadi. Izan takal fitanah ni, pakok wajib balok dulu. Bila dah berlaku Zimok, wajib mandi. Nabi tak kata keluar mandi, tak keluar mandi. Nah, wajib mandi. Jawapan ni siapa tak keluar ni? Tak soal-soal lah. Banyak masalah. Nah, kadang-kadang dah lebih umur dah, lebih hak. Nah, umur 80 dah. Nah, tak ada benda lah nak. Ataupun diganggu oleh kawan-kawan. Nah, tak ada keluar ni. Assalamualaikum. Nampak? Nak tang ni lagi lah. Nah, soalan terakhir insyaAllah. Kalau tak ada ni, simpanlah kita mari balik. Panjangkan umur kita mari balik. Nah, soalan terakhir saya ada beberapa soalan gini. Saya nak diri rumah tangga tapi duit tak berapa nak cukup. Tak perlu nak panjang nanti. Pada masa yang sama bakal isteri saya yang membantu dengan menambahkan jumlah yang tidak cukup. Okey. Apakah hukum menerima duit bakal isteri untuk membiayai sedikit pada masa urus? Apa jawapan kaitan dengan masalah yang saya hadapi ini? Yang kedua, apa boleh beri musim orang Islam yang tidak menaikkan solat? Setelah kita menunjukkan teladan yang baik, dia juga beri nasihat pada dia, tapi dia masih berdegil. Yang ketiga, seorang yang gay, lesbian, jika dia bertawab, adakah tawab diterima oleh Allah? Daripada The Rock, bukan sebenar nama. Allah. Ini yang terakhir. Jadi minta maaf lah. Tak ada nak jawab pasal pukul 2 dah. Nah, insyaAllah kita jawab di lain kali. Lepas ni kita semuanya lupa. Jadi dia nak kahwin. Lepas tu tak cukup duit nak buat walimah. Nak buat kenduri. Jadi bakal kecil dia, bagilah dia 5,000 katakan. Contoh. Ambil lah, buat tambah-tambah. Eh, hukumnya boleh tak? Jawabnya boleh, tak masalah. Jangan curi dah, jangan paksa. Nak pakai sidin, kena beli aku RM5,000. Dia tak nak nikah kamu. Kalau tu takut tang tau. Takut dah lelaki, beli juga RM5,000. Tak boleh pasal-pasal orang tu. Jadi suka rela. Nak siang tengok. Dalam semua yang hotpon ni banyak PT sikit. Engineer. Nah, ha, bila lelaki ni aku sebor je. Jadi dia bantulah. Tak ada masalah. Bantu dibantu boleh. Yang tak bolehnya menipu dalam mas kahwin. Mas kahwin bukan duit suami, duit isteri. Tak boleh buat itu. Sebab mas kahwin mesti harta suami untuk diberi kepada isteri. Jangan buat helah-helah gitu. Ada pun nak buat walimah, tak apa bantuan daripada orang lain. Daripada mertua pun tak apa. Nah, daripada satu saja pun boleh. Nah, ha. Soalan seterusnya. Dia kawan dia tak semayang. Kita tegur dah tak semayang juga. Jadi jawabnya dia tak berkawan. Boleh. Hukumnya boleh. Nah. Dan kalau kita nak kawan juga, terus nasihat dia, lebih baik. Nah, dan kalau kita tak mau kawan, ha, tak mau kawan, biar niat kerana Allah. Untuk memulaukan dia, supaya dia insaf. Itu yang terbaik. Mana kita tak layak dari dia ni, supaya nak tunjukkan, orang tak suka sebab mu tak semayang. Kalau gitulah niat, dipuji syarak. Sebab Nabi pernah pula tiga orang sahabat. 55 hari, Nabi tak tegur. Nampak? Ha, jadi kerana apa? Kerana Allah. Waktu kalau marah kerana Allah, sayang kerana Allah. Kalau kerana Allah, tak ada masalah. Ne? Jangan kerana nafsu. Tak tegur je, kerana nafsu. Apa tak tegur? Pinjam bisnis ibu, tak boleh malah tu kawan. Aku ha, nafsu. Jadi kita tak tegur dia kerana dia tak solat kerana Allah. Boleh. Niat supaya dia insaf. Soalan yang terakhir, insyaAllah. Gay dan dia. Taubat lagu mana? Ha, gay ni pahala, laki sama lelaki. Nak, ha, puang sama puang, lesbian. Ni merebok lah ni, dia ITT. Nak, sekolah puan tu lah ni. Duduk sekolah. Cikgu sekolah, dia gay lah. Ilaha illallah. Cikgu sekolah, dia mengajar anak kita, dia gay. Macam mana kita nak, dia nak didik anak kita? Dia pun guling lebatin lah. Nah, jawabnya, semua dosa besar mana pun selain syirik, Allah mengampunkan. Dan syirik pun macam kapir sembah berhala, kalau bertaubat masuk Islam, Tuhan terima. Nah, ha, sebab itulah alternatif bagi pelaku-pelaku dosa. Kita pun pelaku dosa juga, tapi dok gay lah. Nak banyak benda lah kita buat salah. Dosa yang besar lagi, Allah terima. Dengan syarat bertaubat. Allah tak heran kita buat dosa walaupun besar. Allah heran kenapa tak mau taubat. Faham? Dalil Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oh dia hebat. Berzina, berjudi, minum arak, sembah berhala, bunuh anak. Sayyidina Umar. Anak perempuan tanam hidup-hidup. Kalau hok ni mak mati dah tahu. Nah. Neh, hok gua tahu buang anak. Sayyidina Umar anak perempuan hidup-hidup. Neh, zaman jahiliah. Bunuh, tambuh hidup-hidup. Berzina, minum arak, sembah berhala, judi. Lima pun Faisal. Nampak? Dia taubat pada Allah, Allah terima. Dia jadi Muslim yang baik. Dan kalau gay, kalau lesbian, bertaubat pada Allah, ringan dia. Syarat ikhlas taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Itu taubat Allah luas daripada langit, luas daripada bumi. InsyaAllah kita akan dipertemukan lain kali. Minta maaf kena ambil masa sedikit hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maja'al jam'ana hadha jam'an mahuma wa ja'al tafarukana min ba'di tafarukan ma'suma. Allahumma la tad'al fina wa la ma'ana syaitya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu pengumuman, misi bantuan untuk saudara Islam di Gaza Palestin akan diteruskan hingga pembebasan Al-Quds. Jadi dua kumpulan NGO-NGO termasuk Muslim Care insyaAllah akan bergerak melalui flotilla laut Mediterranean dan jalan darat Mesir ke Gaza pada 20 Jun ini. Dua orang kaki tangan peteranah kita akan menyertai misi ini. Dengan ini, hari ini saya melancarkan tabung Gaza Palestin. Tabung ini akan dibuka hingga 17 bulan Jun 2011, dan kita doakan mudah-mudahan misi ini berjaya. Jadi tengok-tengoklah tong derma, kerana dua orang wakil daripada Petronas akan ke Gaza 22 Jun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.